Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Jumat 18 Maret 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Geledah LP narkotika langsa, petugas Kemenkumham temukan timbangan sabu. Tersangka kasus curanmor masih diperiksa Polres Biren. Tidak terbukti gunakan narkoba, tiga napi dikembalikan lagi ke LP Lutsmawe. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralut, petugas Kanwil Kemenkumham Aceh yang melakukan penggeledahan di LP Narkotika Langsa tadi malam menemukan alat timbangan elektrik yang biasa digunakan untuk menimbang sabu-sabu. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Selain timbangan elektrik itu, petugas juga mendapati 3 botol air mineral yang sudah dimodifikasi menjadi alat hisap sabu alias bong, 1 gulung aluminium foil juga sebagai alat hisap sabu, serta 37 unit handphone serta puluhan set kartu joger dan domino. Penggeledahan ini dipimpin oleh Kakanwil Kemenkumham Aceh Suwandi Sarjana Hukum dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Muji Raharjo. Razia ini melibatkan 75 personil gabungan dari Kanwil Kemenkumham Aceh. Kuat dugaan informasi penggeledahan lebih dulu bocor karena semua barang bukti tersebut didapati di luar kamar para narapidana. Hingga siang tadi, tim dari Kanwil Kemenkumham Aceh juga sedang menggeledah lapas kelas 2 Langsa. Sedaralun, dua tersangka kasus curanmor yang ditangkap Polres Biren beberapa hari lalu kemudian dilimpahkan ke Polsek Pedada masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui keterlibatan dalam berbagai kasus curanmor lainnya di Biren. Dari Biren, Yusmandi Idris melaporkan. Kapolres Biren AKBP M. Ali Kadafi melalui Kapolsek Pedada, Ibtu Hadriman, siang tadi mengatakan, dua dari lima tersangka kasus curanmor yang ditangkap dititipkan di Polsek Pedada, yaitu Her, warga desa Manasatunong, ditangkap 12 Maret di rumahnya, dan SYA, warga desa Cotunong Pedada, ditangkap 11 Maret di rumahnya. Sedangkan tiga lainnya ditahan di Mapolres Biren. Dari pemeriksaan tim penyidik, sepeda motor yang mereka curi adalah sepeda motor dinas kecil desa Payabunot yang dicuri tanggal 15 Februari lalu di Kampung Cot Pedada. Satu unit lainnya dicuri di halaman Menasah Desa Nebu Naleng, Pedada tanggal 27 Februari lalu. Sedangkan beberapa kasus kehilangan sepeda motor lainnya yang dilaporkan ke Polsek Pedada dan Polres Biren, mereka mengaku tidak terlibat. Sedaralun, ujian nasional berbasis komputer atau UNBK untuk 5 SMA di Biren masih mengkhawatirkan. Beberapa prediksi masalah yakni jaringan internet yang lambat, listrik yang padam, dan kesiapan sekolah untuk menghadapi ujian. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Kepala Dinas Pendidikan Biren, Nasrul Yuliansyah mengaku sudah pernah berkunjung ke Surabaya. Persiapan mereka di sana jauh lebih baik dan memadai dan jaringan internet yang cepat. Sedangkan di Biren, jaringan internet sangat lamban serta listrik yang sering padam. Hasil evaluasi kelima sekolah memang tidak ada masalah. Kekurangan unit komputer dengan jumlah peserta UNBK dapat diatasi dengan meminjam pada beberapa sekolah lain. Sesi ujian dibagi menurut jumlah siswa dan jumlah komputer yang ada. 5 sekolah yang sudah ditetapkan untuk UNBK di Biren yaitu SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3 Biren, kemudian SMA Negeri 1 Kuala, dan SMA Sukma Cot Ketapang Jempa Biren. Tahun lalu, distribusi soal-soal konvensional ke sekolah dilakukan paling lambat satu hari sebelum ujian berlangsung. Sedaralun, kendaraan becak bermotor penumpang yang dikemudikan oleh Yus Andri, 46 tahun warga Kota Blangkejeren, Gayolues bertabrakan laga kambing dengan sepeda motor yang dikemudikan Raji Rasanja, 21 tahun, personel polisi Polres Gayolues di Simpang Tugu, Kota Blangkejeren, tadi siang. Dari Blangkejeran, Rasidan melaporkan. Informasi yang dikumpulkan Serambi FM, kedua pengguna kendaraan terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Keduanya terkapar saat laga kambing di seputaran Tugu Kota Blangkejeren. Kondisi pengemudi becak motor lebih parah dan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Blangkejeren, sedangkan pengguna sepeda motor dirawat di Puskesmas Blangkejeren. Menurut sejumlah saksi mata, seharusnya di seputaran Tugu tersebut tidak dibenarkan kendaraan mengambil jalan pintas sebelah kanan seperti kendaraan becak mesin tersebut. Selain diharuskan memutar keliling Tugu seperti yang tertera di rambu-rambu lalu lintas maupun petunjuk jalan, bahkan selama ini rambu-rambu lalu lintas sudah sering dipasang oleh petugas, namun rambu-rambu itu dipindahkan ke tempat lain. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lon, tiga narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 2 Losmawe yang sempat dibawa pihak kepolisian atas indikasi memakai narkoba, Kamis malam dikembalikan lagi ke LP setempat. Ketiganya tidak mencukupi unsur untuk diproses hukum. Dari Losmawe, Saiful Bahri melaporkan. Badan Narkotika Nasional dibantu personil Kodim 0103 Aceh Utara melakukan inspeksi mendadak ke LP kelas 2 Losmawe Kamis pagi. Selain ditemukan banyak barang terlarang yang sedianya tidak berada di kamar-kamar napi, tiga napi juga dicokok polisi, lalu diboyong ke Polres karena terindikasi narkoba. Saat penggeledahan, ditemukan bungkusan plastik yang diduga kuat bekas tempat sabu-sabu dan hasil tes urin satu napi dinyatakan positif. Karena tidak memenuhi unsur, maka ketiga narapidana itu langsung dikembalikan ke LP. Kapolres Losmawe melalui Kasat Reskrim Narkoba AKP Sofyan dan Kepala LP Kelas 2 Losmawe Eli Yuzar mengakui ketiga napi tersebut telah dikembalikan pihak kepolisian ke LP Losmawe setelah beberapa jam dibawa ke polisi. Saudara Lun, 6 kabupaten kota di Aceh diusul sebagai calon penerima anugerah Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 6 daerah tersebut telah dilakukan launching oleh Badan Pengendalian Lingkungan Aceh. Dari Melabuh, Rizwan melaporkan. Kota Melabuh, Aceh Barat dilaunching di Aula Bapeda setempat dihadiri Kepala Bapedal Aceh Iskandar dan Asisten 2 Sedakap Syahril dan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Teguh Fuadi. 6 daerah yang diusul sebagai calon penerima anugerah Adipura adalah Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Losmawe, Kota Langsa, Kota Takengon Aceh Tengah, dan Kota Melabuh Aceh Barat. Kepala Bapeda Aceh Iskandar menyatakan Adipura merupakan program nasional, yakni pengelola lingkungan hidup kota sehat berkelanjutan. Sedangkan indikator dan kriteria pada ruang terbuka hijau dan sampah, pengendalian pencemaran udara, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pencegahan dan pengelolaan pertambangan. Saudara Lun, 2 mantan pejabat PT Pertani Perseru Cabang Pemasaran Aceh ditahan petugas Polres Abdia terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan cadangan benih nasional atau CBN, benih kedelai sebanyak 520 ton, sumber dana APBK Abdia 2011. Dari Blang PD, Zainun Yusuf melaporkan. Kapolres Abdia AKBP Haira Jadi dalam ekspos di hadapan sejumlah awak media di Mapolres setempat tadi siang menjelaskan, 2 tersangka yang sudah ditahan yakni Budi Jono Bin Siman Madikram, 47 tahun, mantan Kepala Pertani Cabang Pemasaran Aceh. Tersangka beralamat di Desa Kalibogor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tersangka kedua yakni Sukimin Bin Sawito, 53 tahun, mantan kasih proyek pemerintah PT Pertani Aceh, beralamat di Jalan Sultan Mansur Shah, nomor 92 Peniti, Banda Aceh. Kedua tersangka sudah ditahan di Mapolres Abdia sejak 9 Maret lalu untuk 20 hari ke depan. Tersangka diduga terlibat tindak pidana korupsi pengadaan benih kedelai sebanyak 520 ton yang dilakukan kedua tersangka sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai 6,4 miliar rupiah lebih. Kerugian negara tersebut berdasarkan hasil audit BPKP Aceh tanggal 1 September 2015. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 18 Maret 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedara Lun, wassalam.